Al-Imam Al-Auza'i berkata, kami berjalan kemana sunnah berjalan. Syarah usul i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Al-Lalikai, jilid 1, halaman 64.